Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazira. Amma ba'du, faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa arsalallahu jami'ar rusuli mubashirina wa mundirina, wa dalilu qawluhu ta'ala rusulan mubashirina wa mundirina li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul, wa awwaluhum Nuhun 'alaihi salam, wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallama, wa huwa khatamun nabiyyina, wa dalilu ala anna awwalahum Nuhun qawluhu ta'ala inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala, man kadzaba bir rusulin minar rusuli faqad kadzaba birrusuli ajma'ina, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallama khatamun nabiyyina wa khatamul mursalina, wa kullu da'watin linubuwatin aw da'watin lirrisalati ba'dahu fahiya dolalun wa hiya kufrun billahi azza wa jalla. Faman waqtus sahabati radallahu anhu famin waqti sahabati radhiyallahu anhu wa ba'dahum ila yaumina hadha lam yazal yudhiru man yad'i an-nubuwata wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama khatamul mursalina wa khatamun nabiyyina wa khatamuhum wa khatimuhum. Qala wa dalilu ala anna awwalahum Nuhun wa qawluhu ta'ala inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Hadha wahyun khasun, wahyun risalatun, wal muradu bin nabiyyina huna al mursaluna. Baik. Wahyun khasun, wahyu risalatin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-muallif asyikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, wa arsalallahu jami'ar rusuli mubasyirin wa munzirin. Dan Allah mengutus seluruh rasul sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Wa dalilu qawluhu ta'ala rusulan mubasyirin wa munzirin li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Dalilnya ialah firman Allah ta'ala, para rasul yang memberi kabar gembira dan peringatan supaya ya, manusia tidak memiliki hujah lagi di hadapan Allah ya, setelah diutusnya para rasul. Maka diutusnya para rasul adalah hujah. Wa awwaluhum Nuhun, rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam. Wa akhiruhum Muhammadun, dan yang paling akhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa khatamun nabiyyin, dan beliau adalah penutup para nabi. Wa dalilu ala anna awwalahum Nuhun, dalil bahwasanya yang rasul yang awal adalah Nabi Nuh, ialah firman Allah taala, inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau wahai Nabi sebagaimana kami mewahyukan pada Nuh. Ini wahyu risalah, kerasulan ya, dan para nabi-nabi yang setelahnya. Ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kata Syekh Shalih Al-Syekh di syarah, ya, man kadzdzaba bi rasulin, siapa yang mendustakan seorang rasul, minar rusul, dari para rasul-rasul, faqad kadzdzaba bir rusuli, berarti dia dianggap mendustakan seluruh para rasul, ya. Tapi maka kaum Bani Israel yang mereka beriman kepada nabi-nabi Bani Israel, misalkan beriman pada Musa, namun mereka mengingkari Isa, apalagi mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka dianggap mendustakan, mengingkari seluruh para rasul. Ya, demikian pula kaum Nasrani, yang mereka mengimani semua nabi-nabi, namun mendustakan Rasulullah SAW, maka dianggap mendustakan para rasul semua, bahkan dianggap mendustakan Nabi Isa. Ya, dalil hal ini adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala terkait kaumnya Nabi Nuh. Nabi Nuh Allah utus kepada mereka seorang rasul aja, yaitu Nabi Nuh Alaihissalam. Namun Allah firmankan, kadzabat kaum Nuhin al-mursalin, kaumnya Nabi Nuh mendustakan al-mursalin, mendustakan seluruh para rasul. Padahal yang Allah utus kepada mereka cuma satu rasul, namun Allah tegaskan mereka kaumnya Nabi Nuh al-mursalin. Maksudnya apa? Maksudnya adalah siapa yang mendustakan satu aja rasul, dianggap mendustakan seluruh para rasul. Dan kita mengimani semua. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita enggak membedakan salah seorang pun di antara rasul-rasulnya. Kita imani semua. Kita imani yang globalnya maupun yang tafsilnya, yang rincinya, yang disebutkan nama-namanya. Ya. Adapun mengenai ittiba, mengenai kita mengikuti siapa yang kita ambil syariatnya, yang kita beribadah pada Allah dengan syariatnya, jelas yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wa khatamul mursalin. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan penutup para rasul. Dibedakan ini antara nabi dan rasul. Karena tidak setiap nabi pasti rasul, enggak. Namun setiap rasul pasti nabi. Ya. Taib. Nabi yang pertama Adam alaihissalam. Rasul yang pertama Nabi Nuh alaihissalam. Berarti Nabi Adam bukan rasul, bukan. Ya. Bukan. Karena tugas kerasulan itu lebih berat dibanding tugas kenabian. Apakah tugas nabi dakwah? Iya. Bahkan ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan walam yu'mar bitabligh, tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Namun maksudnya tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaum yang menentang. Artinya mereka menyampaikan pada kaum yang menerima, keluarganya. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam kepada anak-anaknya. Yang mereka semua ya, bertauhid. Adapun rasul diutus oleh Allah kepada kaum yang menentang. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budu Allah wa yajtanibu taghut. Dan sungguh kami mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Yang rasul ini dakwah tauhid. An ya'budu Allah, beribadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut, dan di sini ada penentangan. Ya. Taib. Wa kullu da'watin linubuwatin. Dan setiap dakwah, seruan, artinya propaganda di sini, pengakuan, dakwaan, klaim-klaim, ya, kenabian, au da'watin li risalati, atau klaim sebagai rasul, kerasulan, ba'dahu setelah Nabi Muhammad SAW, fahiyya dola'alun. Maka, ya, seruan, propaganda, atau pengakuan tersebut adalah kesesatan. Ya. Dan ketika muncul Nabi palsu, terbedakanlah mana yang mukmin, mana yang tidak mukmin. Di zaman sahabat, ya, ada namanya Bani Hanifah. Bani Hanifah ini, mereka beriman bahwasanya Rasulullah SAW adalah Nabi Allah, Rasul Allah. Mereka pun mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Namun mereka diperangi oleh para sahabat, dibunuh. Kenapa demikian? Apakah mereka beriman pada Musailimah al-Kadzab? Enggak. Mereka enggak beriman pada Musailimah al-Kadzab. Namun mereka tidak mengkufuri, ya, klaim dari pengakuan Musailimah al-Kadzab sebagai nabi dan rasul. Jadi Bani Hanifah ketika mereka tidak mengkufuri, ya, mereka beriman sama Rasulullah. Namun mereka, ya silakan aja Musailimah, enggak menganggap kufur, maka mereka diperangi oleh para sahabat. Ya, diperangi mereka. Kalau diperangi itu berarti diapain? Dikafirkan, dibunuh. Nah, maka ketika ada nabi palsu muncul, itu ujian keimanan. Seorang mukmin mesti menganggap batil klaim nabi palsu tersebut, si nabi palsunya dan pengikutnya. Ya. Dan pengikutnya. Kalau ada orang yang mengatakan Ahmadiyah, biarin aja mereka itu, kita akui eksistensinya, maka kafir ini orang. Enggak usah ditanya Ahmadiyahnya. Enggak usah ditanya Ahmadiyahnya. Paham enggak? Jadi misalkan udah Ahmadiyah kita legalkan, dia juga punya hak. Tapi dia ngaku dia punya nabi palsu. Ya biarin aja lah itu. Maka hak dia, itu kafir itu orang. Kalau di masa sahabat mereka diperangi. Mereka namanya Bani Hanifah. Diperangi oleh para sahabat. Bukannya Bani Hanifah ini mengakui Musailimah al-Kadzab sebagai nabi palsu, enggak. Cuma mereka tidak menganggap kufur ya para orang-orang yang beriman kepada Musailimah. Akhirnya mereka dibunuh, diperangi ya di masa sahabat. Ya, kisah ini ma'ruf ya. Terkenal sekali. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sampai membawakan pembahasan khusus mengenai hal ini di Kasbus Syubhat dan di Mufidul Mustafid. Nah, kemudian mana lagi tadi? Wahiyah kufrun billah, dan ini adalah kekufuran pada Allah. Famin waktu sahabati, dari masa sahabat radhiyallahu ta'ala anhum wa ba'dahum, dan setelah sahabat ila yaumina hada, sampai hari kita hari ini. Lam yazal yadhharu ya man yadda'i an-nubuwata. Terus ada orang yang muncul yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Kalau di kita ini sekarang ada Lia Eden, ada Musaddiq ya. Ya, itu ada ya, terus yang mengklaim nabi palsu. Wa nabiy sallallahu alaihi wasallam khatamur mursalin wa khatamun nabiyyin wa khatamuhum. Wa khatamuhum wa khalid wa khatimuhum. Ya. Dan beliau adalah penutup para nabi, penutup para rasul. Penutup mereka. Ya. Penyempurna mereka. Tabarakallahu fikum. Lihat itu di tafsir Al-Baghawi, khataman nabiyyin, khatamallahu bihi an-nubuwata. Ya, Ibnu Amir, Qara Ibnu Amir dan Ibnu Asim membacanya khatama bi fathin ta. Ya. Khatam alal ism. Ya. Maknanya apa? Akhiruhum, khatam akhir. Wa qara al-akharun bi kasri ta, khatim alal fa'il. Li'annahu khatam ya, li'annahu khatama bihi an-nabiyyin wa huwa khatimihim, penutup. Jadi kalau khatam akhir, tapi kalau khatim sang penutup. Ya, maka bacanya boleh khatam khatim, penutup, dan apa namanya, kalau akhir khatam akhir, khatim penutup ya, penyempurnanya, penutupnya. Wa dalilu ala anna awwalahum Nuhun, dalil bahwasanya yang nabi atau rasul yang pertama adalah Nuh, bukan otomatis Nuh jadi nabi ya, namun beliau adalah rasul pertama, ialah firman Allah Subhanahu wa taala, inna awhayna kama ya, ilaika kama awhayna ila Nuhin ya, wan nabiyina min ba'di, sesungguhnya kami telah wahyukan pada engkau wahai nabi sebagaimana kami wahyukan pada Nuh dan para nabi-nabi setelahnya. Hada wahyun khasun, ini wahyu yang khusus, wahyu risalatin, wahyu kerasulan, wal murad bin nabiyyin huna al mursalun, yang dimaksud dengan para nabi di sini ya, wan nabiyina min ba'dih, dan para nabi yang setelahnya adalah para rasul ya. Sebenarnya ada hadalil khusus juga dari sunnah, dari hadis mengenai ya, bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul pertama. Masih ingat enggak hadis di tentang syafaatul uzma? Di mana orang-orang datang kepada Nabi Nuh alaihissalam, mereka mengatakan ya, ya Nuh. Ya, disebutkan oleh Rasulullah, "An-nas ya'tuna ila Nuh, fa yaqul ya Nuh anta awwalu ar-rasul." Orang-orang datang kepada Nuh, mereka mengatakan, "Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama, arsalahullahu ya ilal ard, Ya. Engkau adalah Rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi ini. Nah, tapi barakallahu fikum. Maka berarti apa? Fala rasula qabla Nuh. Enggak ada seorang rasul pun sebelum Nabi Nuh. Nabi Adam, Nabi Idris hanya nabi. Ya. Tapi barakallahu fikum. Kalau kata Syekh Al-Utsaimin, Idris alaihissalam itu adalah min anbiya Bani Israel. Nabi-nabi Bani Israel bukan sebelum Nuh. Kalau kata Syekh Al-Utsaimin. Tabarakallah fiik. Wallahu a'lam. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa kullu ummatin ba'atsallahu ilaiha rasulan min Nuhin ila Muhammadin. Ya'muruhum bi ibadatillah wahdah. Nah, setiap umat yang Allah mengutus kepada mereka seorang rasul. Dari Nuh alaihi salam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'muruhum, yang rasul ini memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah semata, wa yanhahum an ibadati tauhid. Dan melarang atau mencegah mereka dari beribadah kepada tauhid, segala yang diibadahi selain Allah dan dia ridha diibadahi. Ya. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Ya, dan sungguh kami telah mengutus setiap umat, ya, seorang rasul kepada setiap umat, yang umat ini, yang rasul ini menyeru, beribadahlah kalian pada Allah dan jauhilah taghut. Wa aftaradallahu 'ala jami'il ibadi al-kufra bit taghut wal imanu wal imana billah. Allah telah mewajibkan pada seluruh hamba agar hamba mengingkari taghut dan beriman kepada Allah. Qala Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah taala, makna taghuti ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Makna taghut ialah yang seorang hamba tajawaza, melampaui haddahu, batasnya. Seorang hamba melampaui batasnya, apakah min ma'budin, apakah dari yang disembah, au matbu', atau yang diikuti, au muta'in, atau yang ditaati. Wa tawagitu, ya, togut-togut itu kasirun, sangat banyak. Ru'usuhum khamsatun. Ya, pemimpinnya, kepalanya itu ada lima. Iblis la'anullah. Ya, ini yang pertama. Wa man ubida wa huwa radin, dan siapa saja yang disembah dan dia ridha disembah selain Allah ini. Ketiga, wa man da'a an-nasa ila ibadati nafsi, ini yang paling parah ini. Yang mengajak manusia untuk beribadah pada dirinya sendiri. Yang keempat, man da'a syai'an min ilmil ghaib, yang mengaku-ngaku sedikit aja tahu ilmu ghaib. Yang terakhir, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, selain dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, la ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghaib, faman yakfur bit tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Dalilnya ini, tidak ada paksaan dalam agama, sungguh telah jelas mana yang petunjuk, mana yang kesesatan. Barang siapa yang kufur kepada tagut dan beriman pada Allah, ya, maka berarti dia telah berpegang dengan tali yang kuat, yaitu la ilaha illallah. Wa hadha huwa ma'na la ilaha illallah. Inilah makna la ilaha illallah. Wa fil hadis, ra'sul amri al-islam wa umuduhu as-salat, ya, wa dirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Tammat hadhihi risalatu wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa salam. Ini matan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Berarti matan ini kita sudah selesai. Ya, matan ini sudah habis. Tinggal sekarang dibaca syarahnya. Fadal dibaca Syekh Marwan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala, asyarhu qawluhu subhanahu wa ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin ummatar rasulan ma ya'ti ba'daha huwa matmunul ba'si ba'asahum li ayyi shay'in la ma ya'ti ba'da an wa huwa u'budullaha wa jtanibut tagut wa ibadatullahi sabaqa tafsiruha mufassalan fil asli awwali wa huwa ma'rifatul abdi rabbahu. Huna lama dzakara at-taghutu at-taghuta at-taghuta kana munasiban li ahamiyatihi an yadhkura makna at-taghuti qala waftarada Allahu ala jami'il ibad bihadha ad-dalili al-kufru bit-taghuti wal iman billahi ma makna at-taghuti idan qala Ibnu al-Qayyim rahimallahu makna at-taghuti ma tajawaja bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. At-taghutu sighatun mabniyatun li kasrati was-sa'ati li'annaha li'annaha min tagha yatgha, itu wazan tagha yatgha li'annaha min tagha yatgha tughyanan wa ma'na dhalika at-tajawuzu tajawujun tajawudul haddi yuqalu tagha al-ma'u idha tajawaja al-hadda tagha ar-rajulu idha tajawaja haddahu wa tagutu mabniyun minat tughyani lakinnahu lil kasrati mislu malu malakutin. Terus iya. Kenapa antum rahamutin wa nahu dalika ma taghutu at-taghutu ismun likulli ma tazawaja bihi al-abdu haddahu kullu ma tazawaja bihi al-abdu haddahu ay al-haddu asy-syar'iyyu lahu al-hadda asy-syar'iyya lahu ma'lumun anna asy-syar'a hadda li asyai hududan wa bayyana ala qatal muslimi biha fa idza tazawwaja al-abdu bi syai'in ma haddahu fadhalika syai'u taghutun. Baik. Kata Syekh Shalih Al-Syekh di sini wa qawlu wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasula ani abudullah. Ya, dan sungguh kami mengutus kepada setiap umat seorang rasul agar mereka menyerukan beribadahlah kalian pada Allah dan jauhilah taghut. Ani abudullah. Ya. Baik. Annya itu an apa kalau saya tanya i'rabnya? Ah. Ane antafsiria. Ya. Berarti jumlah yang setelah an itu jumlah mufassara. Ya, jumlah mufassara. Baik. Nah, kata Syekh Shalih Al-Syekh, ma ya'ti ba'daha huwa madmunul ba'si. Berarti yang datang setelah kalimat walaqad ba'asna fi kulli ummati rasula an, ini antafsiria, berarti yang setelah jumlah mufassarah. Jumlah mufassarah. Ya. Berarti yang datang setelah kalimat ini itulah madmunul ba'si. Ya, kandungan inti dari pengutusan. Ya, kandungan diutusnya Rasul itu apa? Li ayyi syai'in, untuk apa? Ba'asahum li ayyi syai'in. Allah mengutus mereka itu untuk apa? Ya. Lama ya tiba ada an, setelah datang kalimat setelah an tafsiriyah, wa abudullah wa jitanibut tagut. Nah, ini dia madmunul ba'sinya, kandungan pengutusannya. Ya, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah tagut. Nah, wa ibadatullah, sedangkan peribadatan kepada Allah, sabaqa tafsiruha mufassalan fil aslil awal. Itu telah berlalu perinciannya secara tafsir, secara terperinci di pasal yang pertama, wa huwa ma'rifatul abdi rabbah. Itu di landasan yang pertama dari usul salasah ini, yaitu ya, seorang apa pengenalan seorang hamba terhadap Rabb-nya. Wa huna lamma dzakara at-taghuta, maka di sini tatkala Syekh menyebutkan taghut, kana munasiban li ahammiyatih, berarti ini ya, munasib, cocok ya, karena urgensinya di sini. Ayat qura makna taghut, ya karena urgensinya menyebutkan makna taghut, maka beliau menyebutkan sini makna taghut. Qala waftaradallahu ala jamil ibad, ya Allah mewajibkan untuk seluruh hamba, ya kata Syekh di sini, ya bihada dalil, berdasarkan dalil ini, apa yang Allah wajibkan? Al kufra bit taghut, kufur pada taghut, wal iman billah, dan beriman pada Allah. Nah, ini juga anda perlu ketahui, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab punya risalah tersendiri namanya makna taghut. Ya, kita udah kaji berkali-kali itu di Manhaj Al-Hasan dengan syarah Syekh Shalih Al-Fauzan. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di syarah makna taghut menjelaskan, wasifatu kufri bit taghut, kufur kepada taghut itu apa sih? Wasifatu kufri bit taghut, ya, kata beliau, sifat bentuk kufur pada taghut itu apa? Anta taqida butlana ibadati ghairillah. Anda, ini yang pertama, Anda meyakini batilnya peribadatan yang diberikan pada selain Allah. Ini yang pertama. Ini kufur bitaghut. Kalau enggak menyatakan batil, berarti belum kufur pada taghut. Kalau belum kufur pada taghut, belum Islam. Ya, yang pertama. Yang kedua apa? Wa antatrukaha, Anda tinggalkan peribadatan pada selain Allah tersebut. Yang ketiga apa? Wa tubghidu ahlaha, Ada benci pelakunya. Kalau ada pelaku kesyirikan enggak dibenci, ini belum mengucap la ilaha illallah, walaupun dia 1000 kali mengucap la ilaha illallah. Yang keempat apa? Wa antukaffiru ahlaha, Anda nyatakan kafirnya pelaku kesyirikan tersebut. Baru yang terakhir, ini yang terakhir kalau ada kemampuan, wa antuadiya ahlaha, dan Anda memusuhi pelakunya. Ya, memusuhi. Kalau tuadiya itu udah bentuk fisik. Namun yang tadi itu semua, ya, tatruk, Anda tinggalkan, tatruka ahlah, tatruka, Anda tinggalkan peribadatan pada selain Allah tersebut. Kemudian yang kedua, amalan kolbu, wa antu begedo ahlah, wa Anda benci pelakunya, wa antu kafiro ahlah, Anda kafirkan pelakunya. Ini amalan kolbu. Ya, nah, masalah takfir kapan diiklankan itu ada kondisi tertentu. Adapun meyakini kufur mereka di kolbu adalah kewajiban. Kapan mesti diiklankan, dikumandangkan? Nah, itu lihat kemaslahatan. Kalau zaman sekarang enggak ada yang menyatakan kekufuran pelaku kesyirikan, diam aja, maka dikhawatirkan perkara ini akan tersamarkan oleh manusia. Apalagi oleh sebagian kaum muslimin, apalagi thalabatul ilmi. Apalagi yang mendaku sebagai ahlus sunnati wal jamaah. Maka kumandangkan kufurnya orang-orang yang ya, melakukan peribadatan pada sana. Ini juga batilnya ada pernyataan. Apa manfaatnya mengkafirkan orang? Ini ucapan jahil. Ya. Ya. Apa manfaatnya? Manfaatnya jelas. Agar terbedakan. Ya. Agar umat tahu. Dan itulah tahdir yang paling efektif bagi para pelaku pembatal keislaman. Manfaatnya apa? Terbedakan kita ini beriman apa enggak. Apa manfaatnya? Ya manfaatnya lihat di pembatal ketiga, malam yukafir musyrikin au syakka fi kufrihim au sahabatahum kafara ijma'an. Siapa yang tidak mengkafirkan musyrikin, ragu terhadap kekafiran mereka, atau malah justru membenarkan mazhab mereka, maka dia kafir. Orang ini yang enggak ngafirin musyrikin berdasarkan ijma'. Manfaatnya apa? Ya itu. Ya, manfaatnya itu. Apalagi manfaat yang lainnya itu, ya, pertama manfaat untuk diri dia sendiri, yang kedua untuk umat tahu. Betapa banyak umat gak ngerti Ade Armando itu kafir gitu. Setelah tahu penjelasan para kiai, para ustadz, para dai, itu adalah pembatal keislaman yang murtad. Akhirnya umat jadi ngeri untuk bermain-main dengan agama. Nah itu manfaatnya. Jadi keliru kalau dikatakan apa manfaatnya ngapir-ngapirin. Nah ini aneh kayak gini ya. Orang mengkafirkan pelaku kesyirikan adalah sifat dari kufur terhadap tagut. Ada di mana tagut? Ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, "I'lam rahimakallah." Ya. "Inna awwala ma aujaballahu 'alal ibad 'ala bani Adam al-kufru bitagut." Ketahuilah semoga Allah merahmati Anda. Bahwa yang pertama kali Allah wajibkan bagi anak Adam, kufur pada tagut, baru iman pada Allah. Beribadah pada Allah. Kufur dulu kepada tagut. Ya. Dan para sahabat dahulu ketika mereka menyembah berhala dahulu masih kufur. Yang diserukan oleh Rasulullah SAW tinggalkan berhalanya itu, baru beribadah pada Allah. Nah, ya. Bukan diajak ibadah pada Allah aja biar berhalanya masih nyembah biarin. Enggak, tauhid itu. An ya'budullah wajtanibu tagut. La ilaha illallah seperti itu. An-nafi wal isbat. Ya. Tapi barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Ya. Lamma ya'ti ba'da'an wa huwa. Ini an-nya an apa tadi namanya? Dalam nahwu? An-tafsiriyah. Berarti jumlah setelah jumlah mufassarah. Mufassarah dari apa? Dari kandungan ba'as. Madmunul ba'as. Kandungan dari ba'as. Walaqad ba'asna. Dan sungguh kami telah mengutus. Fikuli ummatin. Pada setiap umat Allah mengutus apa? Rasulan. Seorang rasul pakai an-tafsiriyah. An-i'budullah. Nah, berarti kandungan rasulnya ini. Yang rasul ini menyeru, beribadahlah kalian pada Allah. U'budullah. Wajtanibu tagut dan jauhilah tagut. Taib. Wa huna lamma zakara at-tagut kana munasiban li ahamiyatih ayat kura makna tagut. Ini tadi udah ya. Ya. Wa qala waftarada Allahu ala jamil ibad bi hadha dalil. Ini tadi udah. Al-kufra bitagut wal iman billah. Ma makna taguti idan? Kalau begitu, apa sih makna tagut? Ya. Qala Ibnu Qayyim, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, makna taguti ma tajawaza bihi al-abdu haddahu. Yaitu yang seorang hamba tajawaza melampaui batas. Ya, haddahu batasannya. Min ma'budin apakah dari yang diibadahi au matbu' atau yang diikuti au muta'in atau yang ditaati. Ya, maka at-tagut tagut fa'ul itu sigohnya. Sigotun itu adalah sigoh bentuk redaksi kalimat yang mabniyatun yang dia dibangun peruntukannya untuk apa? Lil kasrati wasah. Untuk menunjukkan makna kasrah. Makna banyak dan sah, luas. Ya. Baik, kan ada wazan tuh yang menunjukkan makna kasrah. Di antara wazannya apa? Wazan fa'lanu. Ya. Yang ghairu munsharif. Fa'lanu. Ya. Di antara apa? Rahmanu. Ghadbanu. Apa lagi? Jau'anu. Nah. Apa lagi? Ya. Kaslanu. Nah, ini semua ghairu munsharif. Ya, lil wasfiyah wa ziyadah alif wa nun. Ya lah. Taib. Wasfiyah dia bukan alamiah, sifat. Nah, ini ya, wazan ini fa'lan ya dulu alal kasrah wal imtila. Menunjukkan makna apa? Banyak dan penuh. Nah, sama wazan fa'ul tagut. Nah, ini maknanya banyak dan luas. Li'annaha min jangan man ya. Min nanti min babil hikayah tagoya tuqa wazan ya. Ini karena dia berasal dari wazan tagoya tuqa masdarnya tugyanan ya ya tayyibarakallahu fi tugyanan tugyanan kenapa enggak ghairu munsharif abu aqila kan ada tugyan gitu kan ada alif dan nunnya apa apa nasli mangnya asli ada itu di fiilnya yang beneran tuh yang tugyan iya tugian tambahan. Ya, kalimat yang misalkan saya katakan apa? Sofwan kan nonnya asli juga, bukan tambahan. Sofyan gitu. Nah, kalau di sini kalau ditanyakan itu, ya, tugian, kenapa dia munsharif bukan ghair munsharif? Lihat, maniknya apa kalau dia ghair munsharif? Kan mesti wasfiyah ya. Tugian ini sifat bukan? Ya. Sifat bukan? Bukan. Ya, dia masdar. Ya. Dia bukan sifat. Begitu. Makanya kalimat burhan, furqan itu bukan ghair munsharif. Ya. Pertama dia bukan alamiah, bukan sifat. Paham enggak sini? Ya, maka dia ya kalau dia apa ghair munsharif antum lihat aja, ilatnya apa ini? Baik. Nah, dia berasal dari kalimat taghayatu wa tughyanan. Kalau bahasa kita taghayatu. Itu kan Allah perintahkan Musa, idhab ila Fir'aun, fa innahu tagha. Tagha itu melampaui batas, bertindak zalim, sewenang-wenang kayak begitu. Wa ma'na dzalika at-tajawuzu. Yaitu melampaui batas. Ya, at-tajawuzu. Ya. At-tajawuzu tajawuza al-haddi. Taib. Ya. Apa irobnya tajawuza di sini? Buah kila lagi. Khobar kan udah at-tajawuz. Wa makna dzalik at-tajawuz itu udah. Sifat. Sifat dari mana? Nah. Kan tadi saya bacanya gimana? Tajawuza. Wa makna dzalik at-tajawuzu. Tajawuza al-haddi. Boleh enggak saya baca gitu Abu Kila? Kalau dalam ilmu nahwu mah, dalam ilmu pengelesan mah boleh-boleh aja. Nanti ada i'rab takdiri ya. Kalau saya bacanya tajawuza boleh enggak Abu Kila? Ini Abu Kila yang akan lagi tanya terus nih. Sebagai apa kalau boleh ini? Ya, maf'ul apa? Maf'ul ajli, maf'ul ma'a, maf'ul fihi. Nah, boleh. Maf'ul mutlak. Gitu. Baik, maknanya adalah at-tajawuz. Melampaui batas yaitu melampaui batas apa? Melampaui batasannya. Yang telah hadnya, yang telah ditentukan. Yukol maka dikatakan togo al-ma'u. Air itu togo. Ya, melampaui batas. Luber. Ya, idza tajawaza al-hadja apabila melampaui batasannya. Togo ar-rajulu. Pria itu melampaui batas idza tajawaza haddahu apabila dia melampaui batasan yang telah ditentukan untuknya. Wa taghutu mabniyun min at-tughyani, maka taghut ya dia dibangun di atas kalimat tughyan ya. Kan tughyan tadi makna taghwa itu tughyan itu lil kasrah wa sa'ah ya, menunjukkan makna kalimat banyak atau penuh. Ya. Lakinnahu lil kasrati. Nah, dia menunjukkan makna kasrah. Semisal kalimat malakutin. Malakut itu ya dulu apa tadulu alal kasrah wal wasa'ah. Kan kalimat aslinya apa? Ya. Kerajaan mulkun ya. Mulkun maka ketika ya malakut bukan sekedar kerajaan itu mulkun azim ya mulkun azim kerajaan besar nah. Rahamut dia dari kalimat apa rahmah kan rahmah kasih sayang ya rahmat tapi kalau rahamut udah kasih sayang besar kasih sayang yang luas rahmat yang luas, rahmah yang kubra. Ya, yang apa namanya? Yang besar, wa nahu dzalik dan yang semisal. Ya. Itu wazan seperti ini. Ini wazan seperti ini menunjukkan makna penuh dan banyak. Wa nahu dzalik itu kayak tadi, wazan fa'lan yang ghair munsharif. Ya. Kan misalkan wazannya begini. Fa'il, ghadib, rahim. Jadi Rahman Ghadban. Ya. Ja'i jadi jau'an. Nah itu ya dulu al-kasra limtila. Makanya kalau ghadban itu sangat-sangat marah. Rahman sangat-sangat memiliki kasih sayang. Makanya diantara makna Rahman kata Syekh Al-Utsaimin di syarah salah satu usul apa? Ya. Apa? Yang Rahman itu Dzu ar-rahmati al-wasi'ah. Zat yang memiliki rahmat yang luas. Nah, itu makna. Ya, Allah nanti di hari kiamat ghadban, sangat murka. Sangat marah. Jau'an, sangat lapar, gitu. Mana lagi tadi? Matagut, kalau gitu apa itu tagut? At-tagut ismun likulli ma tajawaza bihi al-abdu haddah. Tagut adalah sebuah nama yang diperuntukkan untuk ya seluruh nama yang seorang hamba melampaui batasannya. Kullu ma tajawaza bihi al-abdu haddah ay al-hadda asy-syar'iyya lahu, yaitu setiap hamba, yaitu hamba, segala hamba yang melampaui batasannya, itu batasan syar'i yang diperuntukkan, yang wajib bagi si hamba. Ma'lumun anna syar'a hadda lil asya'i had hududan, dan kita telah ketahui bahwasanya syariat telah menentukan batasan, ya, batasan-batasan bagi banyak, atas banyak hal. Wa bayyana 'alaqatal muslimi biha, dan syariat telah menjelaskan ikatan atau hubungan korelasi antara muslim dengan syariat, apa batasan-batasan tersebut. Fa idza tajawaza al-'abdu bi syai'in mahaddah, apabila seorang hamba melampaui batasan dari sedikit saja yang telah ditentukan untuknya, fadzalika syai'i tagutun, maka sesuatu tersebut berarti tagut namanya. Ayat Pak Munadi dibaca. Bismillah. Qala syarhi rahimahu ta'ala. Qala ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw madbu'in aw muta'in idza ubida ahadun ghairu Allah, idza ubida ahadun ghairu Allah, ghairu Allah. Ingat ya, i'rab ghair itu kayak i'rab yang mustasna dengan illa. Ya, lihat aja kalimatnya, ta mujab atau naqis, ya, ghairu mujab atau mufarraq ala hasabil awamil. Lihat kalimatnya. Ya, misalkan saya katakan begini. Ya, idza ubida ahadun illa illallah. Kan begitu? Illallah. Berarti wajibun nasab ala annahu mustasna. Ya. Namun jika saya katakan ma ubida ahadun, berarti illallahu atau illallah. Yang paling rajih alal itsba sebagai badal illallahu, namun boleh nasab ala annahu jawazu al mustasna, jawaz, enggak wajib, jawazun nasab. Nah kalau ala hasabil awamil, ya, ma ubida illallahu, ya, fa'il atau i'rab sebagai badal dari ahadun. Nah i'rab goir, kan goir itu mu'rab, itu dia kayak mustasna dengan illa. Ja'al qawmu illa zaidan, saya katakan ja'al qawmu goyro zaidin, paham gak? Ya, bukan goyru, ja'al qawmu goyro zaidin. Maka goyir itu mu'rab. Kalau yang mustasna dengan goyir pasti dia majrur sebagai mudhofun ilaih dengan goyir. Ngerti sini Pak Yusuf? Paham ya? Antum kan katakan ja'al qawmu illa zaidan, illa zaidan, ya. Nah, zaidan itu i'rabnya seakan-akan di i'rab goir. Kan zaidan wajib nasab, mustasna, karena kalimatnya tam disebutkan mustasna minhu al-qawm, dan mujab kalimatnya tidak didahului oleh nafyun atau syibuh dari nafyun, apakah nahyun atau istifham. Ya, paham sini ya? Maka membaca goir itu gampang, tapi banyak ikhwah masih keliru baca goir gitu, karena lupa. Padahal goir itu i'rabnya seperti mustasna dengan illa. Ya. Kalau yang mustasna dengan goir pasti majrur, mahfud, mudhofun ilaih. Terus baca. Fadzalika, fadzalika al-ghairu, al-ghairu taghutun. Mudhof taghutu, taghutu hadzal 'abadu. hadzal abidi. Abidi. Mata yakuna mata yakunu. Kenapa mansub? Mata yakunu taghutan. Taghutan idza kana radiyan bihadzal ibadatu. Bihadhihi bihadhil ibadatu. Amma idza kana yakrahuha fa innahu la yusamma taghutan li annahu yatabarra'u minhu wal mutabarra' wal mutabarra'u minasyai'i laisa min ahli apa namanya li annahu yatabarra' minhu wal mutabarri'u minasyai' laisa min ahlihi laisa min ahlihi kama qala azza wa jalla innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun law kana haula'i alihatan ma waraduha falamma nazalat hadhil ayata fa'il atau badal dari hadhihi hadhihinya fa'il hadhil ayatu farahal musyrikuna wazannya apa fariha ya qalu sanakunu qalu sanakunu wa Isa wa Uzairun wa'addu alihatan fi jahannama fa ni'mas sohbatu fa anzalallahu azza wa jalla ba'dahu innal ladhina sabaqat lahum minna alhusna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha wa hum fi mastahat anfusuhum khalidun la yahzunuhumul faza'u al-akbaru wa natalaqahumul malaikatu hada yaumukumul ladhi kuntum tu'adun. Ini dulu qala ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Nah, kata sesal lalu sih, idza ubida ahadun ghairallahi. Apabila ada seorang yang diibadahi selain Allah azza wajalla. Fadza dikal ghairu, maka selain Allah tersebut ya. Taghutu hadza al-abidi. Selain Allah tersebut adalah taghut si hamba tadi. Misal ada orang yang menyembah Nyi Roro Kidul. Ya, ini kan si hamba melampaui batasan dari apa yang telah ditentukan untuk dia. Jangan dia menyembah selain Allah. Dia menyembah Nyi Roro Kidul. Maka Nyi Roro Kidul adalah togut dari si hamba. Ya, ini dari matbu, dari ma'bud. Kalau dari matbu, dari muta', misal dari muta', kita taat sama selain Allah pada selain maksiat, itu bahatnya tuh. Hatnya itu. Ya. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq, ya. Innama ta'atu fil ma'ruf. Nah, kemudian ada seorang yang mentaati hamba, si fulan, ya. Dalam ketaatan yang ghairu masyru', yang tidak boleh, yang tidak disyariatkan, bahkan haram. Dia taati juga. Maka yang ditaati tersebut adalah taghut dari yang mengikutinya, yang taat padanya. Paham gak sini? Nah, itu namanya. Mata yakunu taghutan, kapan dia menjadi taghut? Ya. Kapan yang diibadahi, yang ditaati, yang diikuti ini menjadi taghut? Idza kana radiyan bihadhihi al-ibadati. Apabila dia ridha dengan ibadah ini yang diperuntukkan untuknya. Amma idza kana yakrahuha, adapun jika dia membencinya, fa innahu la yusamma taghutan, maka dia tidak disebut sebagai taghut. Nabi Isa alaihissalam enggak enggak suka diibadahi, membenci, maka Nabi Isa walau diibadahi bukan tagut. Ya. Di annahu yatabarra'u minhu. Karena Nabi Isa berlepas diri dari peribadatan yang diberikan padanya. Wal mutabari'u, dan orang yang sudah berlepas diri minas syai' laisa min ahli. Ya. Orang yang sudah berlepas diri dari sesuatu, maka dia bukan bagian dari ya ahlu sesuatu tadi. Ya. Bukan bagian dari sesuatu tersebut. Kama qala innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Perhatikan ayat ini. Niat ini bikin girang musyrikin. Girang itu dalam artian nanti sarkas. Sarkas terhadap kaum muslimin. Kata Allah, sesungguhnya kalian wahai musyrikin, dan apa yang kalian sembah selain Allah itu adalah hasabu jahannam, umpannya jahannam, bahan bakar jahannam. Antum laha waridun. Kalian pasti akan memasuki jahannam. Lau kana haula'i alihatan ma waraduha. Seandainya mereka itu berhala-berhala itu adalah Tuhan yang layak memang disembah, tentulah para penyembahnya enggak akan memasukinya. Falamma nazalat hadhil ayatu, maka ketika ayat ini turun, orang musyrikin itu gembira, senang, sarkas. Kata mereka apa? Sanakunu wa Isa wa Uzair wa Uzairun. Ah, berarti kita Nabi Isa, kan Nabi Isa mereka tahu diibadahi oleh orang Nasrani. Uzair mereka tahu. Nabi Uzair diibadahi oleh orang Yahudi. Nah, kata musyrikin Quraisy, "Oh, kalau begitu kami kan nyembah selain Allah nih. Kami Isa kan disembah, Uzair kan disembah. Wa'adu alihatan." Mereka pun menyebut-nyebut banyak Tuhan-Tuhan yang lain yang mungkin orang hamba Allah yang soleh, malaikat. Ya. Kalau begitu kami fi jahannam. Di jahannam dong. Panik masuhbah. Oh, itu sebaik-baiknya teman, kan ada tuh orang kayak gitu. Saya emang enggak apa-apa di neraka kan ada jenenon katanya. Dulu ngomong begitu siapa? Artis. Nikita Mirzani itu. Itu kufur itu orang. Dia main-mainin, enggak apa-apa di neraka. Yang penting di neraka ada John Lennon, ada ini, ada siapa lagi orang-orang. Oh, enak kata dia. Dia lihat dia main-main. Sebelumnya dia juga udah kufur ketika dia bilang apa? Temannya itu nikah ya di gereja. Terus dia nulis di Instagramnya. Ini saya juga tahu ya dari orang ya, enggak saya kepoin Instagramnya. Naudzubillah. Ya. Dia dapat captionnya itu, screenshotnya itu dari orang, beredar di mana-mana. Dia mengatakan, semoga Tuhan Yesus, lihat dia berdoa nih, semoga Tuhan Yesus memberkati pernikahan kalian. Semoga Tuhan Yesus. Nah, itu kalimat apa tuh? Kalimat doa atau kalimat apa? Soreh gak itu? Atau muawal bisoreh? Atau masih khof? Ya, khofi? Hah? Itu jelas semua tahu. Itu kalimat doa. Semoga Tuhan Yesus memberkahi pernikahan kalian. Ya, kan dia berselisih itu sama siapa? Maher, rahimahullah, ya kan? Ingat gak waktu kepulangan Habib Rizik? Dia berselisih, ya Maher, nahdir dia lah. Terus kata dia, oh gak apa-apa gue di neraka. Kata dia. Di neraka ada John Lennon, kata dia. Ada, lihat main-main. Nah, sebenarnya kalimat main-main itu udah ada, istihza itu. Musyrikin Quraisy, Abu Lahab udah ngomong dulu nama Abu Jahal. Oh gak apa-apa. Kan di ayat innakum wa ma ta'buduna min dunillah, sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah itu adalah hasabu jahannam, umpan, bahan bakar neraka. Kata mereka, oh yang disembah juga di neraka, berarti Nabi Isa disembah di neraka, Uzair disembah di neraka. Oh berapa apa kata mereka. Ya, tapi fani masuhbah itu sebaik-baiknya teman kata dia. Ya, ba'anzalallahu ba'dah, maka Allah turunkan ayat setelahnya, innal ladina sabaqat lahum minna alhusna ulaika anha mubadun. Sesungguhnya orang-orang yang telah berlalu ketetapannya dari kami, ketetapan yang baik dari kami, yaitu mereka diangkat menjadi nabi, menjadi wali, Nabi Isa, ya, maka mereka dijauhkan dari neraka. Mereka enggak masuk neraka. Kenapa? Karena mereka enggak ridho. La yasmauna hasisah. Mereka enggak dengar hasis neraka, suara desih neraka sekalipun mereka enggak dengar. Wahum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Mereka berada pada hal-hal yang mereka inginkan. Mereka kekal di surga. La yahzunuhum al faza al akbar. kegundahan yang besar itu tidak membuat sedih mereka. Wa talaqqahumul malaikah, dan malaikat akan menyambut mereka. Hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun, inilah hari kalian yang kalian dahulu dijanjikan di situ. Ya, ayo Pak Yusuf. Eh apa? Antum baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih hafizahullah ta'ala, فدل على أن الذي لا يرضى بعبادته فإنه ليس لا يرضى bukan يرضى. فدل على أن الذي لا يرضى بعبادته فإنه ليس بمذموم. لهذا عبدت الأنبياء والرسل وعبد الصالحون وكلهم يتبرؤون ممن عبدهم ممن عبدهم. فعيسى عليه السلام عبد بعد رفعه وقال له ربه عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني أي قبضتني. Nah, ini penting tuh ya, قبضتني. Ini penting itu. قبضت بدني ورفعتني عنهم. Nah, ini penting ya, antum garisin tuh supaya nanti antum, kalau berdasarkan zahir ayat ini, nanti antum akan meyakini Isa wafat. Falamma tawaffaitani. Nanti antum ya, antum kalau enggak pakai tafsiran ulama, maka ketika engkau wafatkan aku ya Allah. Nah, itu keliru. Maka makna ayat ini tawaffaitani itu bukan makna mewafatkan, mematikan. Tapi qabattani. Qabatta badani. Ya, terus Wastawfaita muddati ala al-ardi al-muddati al-ula kunta anta al-raqib alaihim. Mau berarti belum paham antum. Antanya irobnya apa berarti? Anta itu apa irobnya anta? Ismu kana apa bukilah? Domir fasal. Domir fasal itu diberikan untuk menjelaskan. Fasal namanya fasal, memisah. Karena kalau digabung nanti akan khafi i'rabnya. Ya. Zaidun al-karimu. Nanti orang akan nyangka i'rab al-karimu itu apa? Na'at atau sifat. Ya. Zaidun al-Karimu. Beda kalau antum katakan Zaidun Karimun, jelas mubtada khobar. Zaidun mubtada, Karimun khobar. Namun kalau saya katakan Zaidun al-Karimu, ya, wa urida bihi al-khobar, yang dimaksudkan dengan al-Karimu adalah khobar. Saya ngucap Zaidun al-Karimu, yang saya maksud Zaid al-Karimu adalah khobar. Saya maunya begitu. Tapi antum yang mendengar akan memaknainya apa? Oh, itu na'at. Ya, saya pengennya mengucapnya Zaidun al-Karim. Zaid adalah orang yang mulia. Namun antum memahaminya na'at, Zaid yang mulia, begitu. Kan beda. Nah, makanya saya kasih domir fasal. Zaidun huwa al-Karim. Begitu. Kunta ar-raqiba, kunta anta ar-raqiba. Itu namanya domir al-fasal. Ya, domir fasal. Terus فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ إلى آخر الآيات. إيش أجد؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، من يتبع يقلد ويهتد ويهتدى بهديه أو مطاع aw muta'inam idza kanat tuba idza kanat tubi'a ahadun fajawaza al abdu bi hadzal matbu'i haddahu alladhi uzzina lahu bihi syar'an bi hadza al muttaba' bi hadza al muttaba' al muttaba'i haddahu alladhi uzzina lahu bihi syar'an faqad sara dhalika taghutan lahu idza kana radiyan bidzalika wa in kana la yarda fa hadha huwa alladhi takhadhuhu taghutan wa dhaka laysa bi taghutin. Baik. Dari mana antum bacanya? Baik, ayat tadi ya. Padahal ala anna alladhi la yarda bi ibadatihi fa innahu laysa bi madmumin. Maka ayat ini menunjukkan orang yang enggak ridho dengan peribadatan yang diberikan padanya, sebagaimana ada Nabi Isa diibadahi, para wali orang saleh diibadahi, mereka enggak ridho, maka mereka tidak tercela walaupun mereka diibadahi. Ya. Walihada ubidat al-anbiya war-rusuli war-rusulu, oleh karena itu para nabi para rasul ada yang diibadahi. Wa ubida as-salihun, para orang-orang saleh diibadahi. Kulluhum yatabarrauna mimman abadahum, semuanya berlepas diri dari orang-orang yang beribadah pada mereka. Ya, berlepas diri dalam artian mereka dahulu di dunia mengingkari ya, praktek peribadatan yang diberikan pada selain Allah. Ya. Walaupun mungkin mereka belum menitip pesan, jangan diibadah, saya nanti kalau mati jangan diibadahi ya. Ya. Walaupun mereka enggak menitipkan pesan di situ, namun jelas dari ajaran mereka dahulu mereka menyerukan pada manusia beribadah hanya kepada Allah. Ya, beribadah hanya kepada Allah. Tapi barakallahu fik. Ya, berarti mereka bukan tagut. Fa Isa alaihissalam ubida ba'da rafihi. Isa alaihissalam diibadahi setelah beliau diangkat. Ya. Qala lahu rabbuh, Rabb-nya berfirman, wa id qala Allahu ya Isa bin Maryam, dan ketika Allah berfirman, ini Allah panggil Isa bin Maryam ini bukan karena Allah ingin tahu. Bukan, tapi ingin penegasan di hadapan Nasrani. Wahai Isa bin Maryam, anta qulta linnas, apakah engkau mengatakan, anta qulta linnas, apakah engkau mengatakan pada manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua sembahan yang disembah selain Allah. Ya. Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laisa li bi il bihaqqin, kata Isa. Maha suci engkau ya Allah, enggak layak bagiku mengucapkan sesuatu yang enggak hak, enggak patut bagiku. In kuntu qultu faqad alimtah, jika memang saya mengucapkan pasti engkau mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, aku mengetahui, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Dari ayat ini para ulama mengisbat sifat an-nafas, nafsun untuk Allah, jiwa. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau ya Allah yang maha mengetahui perkara yang ghaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bih, tidaklah aku mengucapkan pada mereka melainkan apa yang kau perintahkan padaku. Anikbudullah, ini annya antafsiriyah lagi. Berarti kalimat setelahnya itulah madmun ma'munul amrillah, kandungan perintah Allah kepada Isa, yaitu apa? U'budullaha rabbi wa rabbakum, beribadahlah kalian pada Allah Rabbku dan Rabb kalian. Ya. Wa kuntu 'alaihim syahidan madumtu fihim, aku menjadi saksi atas mereka selama aku berada di tengah mereka. Ya. Fai barakallahu fik. Falamma tawaffaitani, maka tatkala engkau ya Allah, ya, jangan diterjemahkan mewafatkanku, tapi qabadtani. Ya, mengqabadtku. Qabat itu apa sih? Mengambil, menggenggam. Qabat tabadani, engkau mengambil tubuhku. Warafa'tani anhum, dan engkau angkat aku dari mereka. Wastafaita muddati alal ard, dan engkau telah menyelesaikan durasi hidupku di bumi, yaitu al-muddatu al-ula, pada durasi hidup yang pertama. Karena Isa AS punya dua fase kehidupan di muka bumi. Yang pertama sudah selesai dan belum diwafatkan. Yang kedua nanti setelah diturunkan, ya, fase hidup yang kedua baru nanti diwafatkan setelah membunuh Dajjal. Kunta anta ar-raqiba, maka engkau adalah pengawasnya, alaihim, pengawas mereka. Falamma tawaffaitani, kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in qadir. Ketika engkau telah mengambil badanku, engkaulah pengawas mereka dan engkau maha menyaksikan atas segala sesuatu. Intu adzibhum dan seterusnya ila akhir ayat. Kata Ibnu Qayyim, makna taghut ialah yang seorang hamba melampaui batasan dari yang diibadahi, diikuti maupun yang ditaati. Ya. Manyuttaba'u wa yuqalladu wa yuhtada bihadihi. Ya. Barang siapa yang diikuti, ditakliti, ditakliti itu bahasa kita apa? Yuqallad. Diikuti dengan ya, taklid. Udah jadi bahasa Indonesia belum sih taklid? Belum ya. Wa yuhtada bihadihi dan dijadikan petunjuknya. Ya. Dijadikan petunjuknya dia itu au muta atau yang ditaati idakana uttubi'a ahadun apabila seorang diikuti wajawaza al-abdu bihadal muttaba ya maka seorang hamba melampaui batas dari yang orang yang diikuti ini haddahu melampaui batasannya alladzi adina lahu bihi asy-syar'an syar'an yang syariat mengizinkannya yang diizinkan yang udina lahu bihi syar'an yang diizinkan secara berdasarkan syariat faqad sara dzalika taghutan berarti yang diikuti tadi menjadi taghut lahu bagi dia idza kana radiyan bidzalik jika yang diikuti tersebut ridha wa in kana la yarda fa hadza huwa alladhi ittakhadahu taghutan wa dzaka laisa bitaghutin nah jika orang tersebut tidak ridha dengan diikuti diibadahi maupun ditaati dalam hal-hal yang melampaui batas maka merekalah yang menjadikan dia sebagai taghut namun orang tersebut bukan sebagai taghut yang ditaati tadi bukan sebagai taghut nah terus Pak Yusuf baca nah, bismillah qala rahimahullahu ta'ala bayyana dhalika biqawlihi wa tawagitu kathiruna wa ru'usuhum khamsatun إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راد ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه. طيب تغوت banyak ini Syekh menjelaskan ini pentolannya ini ada 5 iblis semoga Allah melaknatnya kemudian yang diibadahi selain Allah dan diridho diibadahi ya dan yang mengajak mendakwahkan manusia untuk beribadah padanya ini yang paling parah nih terus iblis La'anahu Allahu huwa ra'sut tawagitu lima ra'sut tawagiti ra'sut tawagiti lima li'annahu ubida wa li'annahu matsbu'un wa li'annahu muta'un wa huwa radun bidzalika radin wa huwa radin bidzalika iblis yang Allah melaknatnya adalah pentolannya tagut kepalanya kenapa karena tiga hal tadi ada di iblis semua. Kan definisi dari taghut itu ya yang mata jawaza bihi al-abdu haddahu min matbu ya min ma'bud matbu au muta. Yang seorang hamba melampaui batasannya dalam hal yang diibadahi, ditaati, diikuti iblis semuanya itu. Iblis semuanya itu, maka di pentolan taghutnya itu semua. Ya. Ya, kenapa iblis menjadi kepala taghut? Karena dia diibadahi, karena diikuti, karena dia ditaati dan dia ridho dengan itu semua. Terus lanjut. Uti'a fi ma'siyatillahi wa hadhihi ghairu ma'duna biha. Ma'dunin biha. Ah, iblis ditaati dalam bermaksiat pada Allah. Dalam hal-hal yang dan ini enggak diizinkan dalam syariat. Terus wa yu'tabaru inda man ata'ahu annahu muqaddamun baik dan dianggap bagi orang yang mentaati iblis bahwasanya iblis itulah yang muqaddam yang diprioritaskan untuk ditaati misalkan terus wa anna ta'atahu haniyatun baik dan mentaati iblis dianggap sebagai sebuah hal yang nikmat ya. Terus walihada qala azza wa jalla wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Baik. Lihat perhatikan. Ya, oleh karena itu iblis mengatakan, wa qala syaitan, setan mengatakan lama qudiyal amru. Ya. Ketika ya telah diputuskan perkaranya di akhirat. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan pada kalian wa'dal haq, dengan janji yang benar. Wa wa'adtukum, saya juga menjanjikan untuk kalian. Fa akhlaqtukum, fa akhlaftukum, tapi saya mengingkari janji kalian. Ya. Wa ma kana liya alaikum minasul min sultan. Saya enggak punya sultan. Ya. Saya enggak punya bukti untuk kalian. Illa an da'autukum, kecuali saya cuma mengajak kalian aja. Fastajabtum li, kalian mau ngikutin seruan ajakan saya. Terus al istijabatu huna fil mutaba'ati wa ta'ati. Baik, istijabah di sini fastajabtum li, kalian menyambut seruan dakwahku. Ajakanku di sini adalah mutaba'ah, mengikuti dan ta'ah, mentaati. Terus wa qala azza wa jalla fi ayati surati Yasin alam Yasin. Fi surati Yasin. Terus alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu asyaitana innahu lakum aduwwun mubin. Fa qawluhu alla ta'budu asyaitana ay bitta'ati kama huwa tafsiriha. Kama huwa tafsiruha. Tafsiruha. Ya. Wa qala ya azza wa jalla fi ayati surati Yasin alam ahad ilaikum ya bani Adam, bukankah aku telah menjanjikan kepada kalian wahai anak Adam, janganlah kalian menyembah setan, sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata buat kalian. An la ta'budu syaitan, janganlah kalian menyembah setan. Menyembah setan itu dengan apa? Bita'ati, dengan mentaatinya. Kama huwa tafsiruha, sebagaimana itu tafsirnya. Terus lanjut wa man ubida wa huwa radin hada al qayyadu al qaydu al qaydu muhimmun muhimmun man ubida min dunillahi warida waradi waradiya bihadihi ibadati fa huwa minat tawaghiti bal man min ru'u min ru'usit tawaghiti. Taib min ru'usit tawaghiti, dia berhenti di situ. Taib barang siapa yang diibadahi dan dia ridho, dan dia ridho di situ. Perhatikan hadal qaid muhim, ini qaid ini artinya syarat, ini penting. Jadi dia diibadahi namun dia ridho. Nah, supaya ini kita paham wahwa radin, ini syarat penting. Jadi supaya janji kita enggak seperti klaimnya orang musyrikin Quraisy. Ya, semua yang diibadahi selain Allah berarti togut, berarti masuk jahanam, hasabu jahanam. Bang, mereka kira oh berarti sana pun wa Isa wa Uzair fi jahanam. Oh, panik masuk bah kata mereka. Ya barakallahu fiik. Ya. Wa radiya bi hadhil ibadati, dan dia ridha dengan peribadatan yang diberikan padanya, baru fahuwa min tawagit. Ya, dia termasuk tagut, bal min ru'usit tawagit. Bahkan termasuk di antara pentolan-pentolan tagut. Nah. Baik. Terus lanjut. Wa man da'a an-nasa ila ibadati nafsihi hada a'dhamu al-awwalu yu'abbadu wa huwa sakatun wa sakata yu'abbadu al-awwalu yu'abbadu wa huwa sakitun lam yad'u ila ibadati nafsihi yad'u fil mudhari majzum wa lam yajzmihi hadfu harfin illa al-waw. Terus yuta'u watakunu ta'atuhu dinan fi ghairi ta'atillahi azza wa jalla wa ta'ati rasulihi wa yardha bidhalika hada taghutun. Baik, cukup. Kasih Pak Ustaz Abdul Majid. Ya. Nah, berikutnya taghut yang berikutnya, wa man da'a an-nasa ila ibadati nafsihi, yang mengajak manusia, mendakwahkan manusia untuk beribadah padanya. Ini tagut ajib ini. Ya, hada'adhamu, ini lebih parah ini, lebih besar ini. karena dia memang ayo sembah saya gitu. Atau dia berwasiat, nanti kalau saya meninggal jangan lupa datang ke kuburan saya, itikaf di kuburan saya. Oh ini togut, ini parah ini. Al-awal yu'badu, yang pertama dia diibadahi. Wa huwa sakitun, dia diam aja yang diibadahi ini. Lam yad'u ila ibadati nafsi, dia enggak pernah mendakwakan untuk diibadahi kepada dirinya sendiri. Dia togut. Ya. Berhala-berhala yang patung, kayu, batu diukir, dia diibadahi itu togut, dihancurkan. Iya, karena dia diam. Ya, dia diam. Itu togut. Ya. Dan dia enggak pernah ngajak ayo ibadahi saya, kan dia diam. Kalau orang diam togut. Nah, lihat di masa hidupnya dia mengajak manusia untuk beribadah pada Allah enggak? Kalau enggak ya taghut. Ya. Yuta'u wa takunu ta'atuhu dinan. Dia ditaati, maka ketaatan kepadanya tersebut adalah agama berarti. Ya. Agama fi ghairi ta'atillah, yang bukan mentaati Allah wa ta'ati rasulih dan mentaati rasulnya. Wa yardha bidzalik, dia ridho. Hada taghut, ini taghut. Terus lanjut. Ah. Ini antum terakhir aja antum. Ustaz Abdul Majid dulu. Antum terakhir. Ntar pas antum waman hakama. Wah, cocok tuh antum kan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza tagutun wal a'dhamu minhu yad'u ila nafsihi. Nah, ini yang paling parah nih, yang dia mengajak peribadatan pada diri sendiri. Terus musallama ini. Misluma. Misluma yaf'alu, misluma yaf'alu ba'du masyayikhi at-Turki. At-Turki. At-Turki. As-Sufiyati. As-Sufiyati. Wa ru'usul dalali. Wa ru'usu ar-Rafidhati. Wa ru'usu al-Isma'iliyati. Baik. Wa nahwi dzalik. Baik. Nah, perhatikan nih. Seperti yang dilakukan oleh sebagian masyayikh tarekat-tarekat sufiyah. Turuk di sini maksudnya tarekat-tarekat. Ya. Tarekat-tarekat sufi. Jangan masih jalan-jalan sufi. Turuk di sini maksudnya tarekat-tarekat. Kan tarekat itu udah jadi ya, udah paham ya. Kayak udah ada manhajnya gitu, ada grup. Nah, tarekat Naksabandiyah misalkan. Ya. Dan para ru'usud dalal, para pemimpin-pemimpin kesesatan. Para pemuka-pemuka Rafidah, mereka taghut. Para pemuka-pemuka Ismailiyah, ini juga bagian dari Syiah. Ya, dan semisalnya. Terus kullu haula'i yu'adzimuhum atba'uhum fawqa al-haddi asy-syar'i. Baik, semua mereka itu diagungkan oleh pengikut mereka. Ya, melebihi batasan syariat. Terus fayattakhidunahum muta'in muta'ina. Nah, maka para pengikutnya menjadikan mereka sebagai sesuatu yang ditaati. Terus fayattakhidunahum mutaba'ina min dunillahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Min duni rasuli, bukan min dunillah. Iya, min duni rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan pengikutnya ini menjadikan mereka sebagai sesuatu yang ditaati dari selain Rasulullah SAW. Wala wa man idda'a syai'an min ilmil ghaibi wa man hakama bi ghairi ma anzalallahu. Man idda'a syai'an min ilmil ghaibi. Syai'an. Enggak pakai al. Min idda'i syai'an. Man idda'a syai'an. Man idda'a syai'an min ilmil ghaibi fa huwa min jinsis syayatin. Fa huwa kahinun minal minalkah wazan fa'alah, wazan jama' minalkah kafarah fajarah. Nah, itu maksudnya kafarah ya kafirun, kufar. Minas minalkahanah berarti para dukun-dukun gitu. Terus aw sahirin minas sahurati, sahirun ma'tuf ke kahinun. Aw sahirun minas sahurati, saharah minas sahurati. Aw mad'iyun mudda'i au mudda'iyun dia. Enggak, bukan mudda'iyun. Dia isim mankus. Ya. Bi dhammah muqaddarah. Mudda'i au mudda'i li ilmil ghaibi. hada minat tawaghiti. Baik. Wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Dan siapa yang mengklaim tahu ilmu ghaib, semisal peramal gitu ya. Ya. Wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Dan yang berhukum dengan selain hukum Allah. Ini nanti dia ingat itu. Qaid dari tagut itu yang dia melampaui batas diikuti, ditaati dan disembah. Ya. Nah, kalau peramal ini misalkan ya, dia kan melampaui batas nih. Dia mengklaim diri tahu yang gaib. Kemudian diikuti atau ditaati, dibenarkan. Nah, berarti orang yang mengikutinya telah menjadikan si peramal tadi sebagai tagut, ya. Dan dia berarti ini dianggap beribadah padanya. Karena melampaui batas dalam hal membenarkan. Nah, nanti juga berhukum dengan hukum Allah, kan innal hukmu illa lillah. Hukum adalah milik Allah, tidak ada hukum ini. Ya. Ada orang yang betul-betul menjadikan qanun minal qawanin al-wad'iyah itu ya sebagai marja, rujukan utama. Yang ditaati, diagungkan sampai dikatakan ayat-ayat konstitusi lebih tinggi daripada ayat kitab suci. Ucapan mereka itu, ucapan siapa orang ada di negeri ini. Ya, namun realitanya ketika konstitusi mengatur regulasi periode presiden, mereka tabrak juga karena kepentingan. Apalagi nabrak syariat, nabrak ayat konstitusi yang mereka agungkan aja mereka bisa. Paham gak sini? Ya. Baik. Man idda'a syai'an. Nah, maka barang siapa yang mengklaim tahu sedikit saja ilmu gaib, maka dia termasuk diantara jenis setan. Ya. Maka dia dukun minal kahanati, dari dukun-dukunan atau penyihir dari para penyihir. Au mudda'i li ilmi gaib, atau mengklaim tahu perkara yang gaib, hada minat tawagid. Maka itulah tagut. Abu Wakil gantian. Bismillah. Qala rahimahullah. Qala wa man hakama bi ghairi ma anzalallahu al hakimu bi ghairi ma anzalallahu fihi tafsilun. Idza hakama bi ghairi ma anzalallahu mu'taqidan anna hukmahu jaizun wa anna lahu an yahkuma wa hukmuhu qarinun li hukmillahi aw musawin li hukmillahi aw afdalu min hukmillahi aw nahwu dzalika. Fa inna hadza ya'uddu taghutan. Amma inna in hakama bi ghairi ma anzalallahu wa huwa ya'lamu annahu 'asin fi hukmihi wa anna hukmallahi 'azza wa jalla afdalu wa anna hukmallahi 'azza wa jalla huwal muta'ayyinu walakin ghalabathu nafsuhu wa shahwatuhu bi an hakama bi ghairi ma anzalallahu fi ba'dil masaili kama yahsulu li ba'dil maftunina min al-qudati annahum yahkumuna fi masaili fi masailin bi syahwatihim kama kana yahduthu fi najdin min quruni min qurunin qabla da'wati annahu kana yursha al-qadi bimalin fayahkumu li ahadil khasmaini bi ghairi hukmillahi azza wa jalla. وهذا هو الذي جاء فيه الحديث الذي رواه أبو داود وغيره بإسناد قوي أنه صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار وَلْيَعُوذُ بِاللَّهِ هَذَا النَّوْعُ يَحْكُمُ لِأَجْلِ مَالٍ يَحْكُمُ لِأَجْلِ رِشْوَةٍ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ مَعْصِيَةٌ مِنَ الْمَعَاصِي وَلَا شَكَّ أَنَّ مَعْصِيَةً سَمَّاهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُفْرًا أَعْظَمُ مِنْ مَعْصِيَةٍ لَمْ يُسَمَّهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُفْرًا كما يقول سماحة الشيخ لم يسمها الله عز وجل كفرا كما يقول سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في رسالته تحكيم القوانين فإذا تحكيم القوانين فإذا هذا الصنف هذا الصنف hadza sinfu minan nasi fa'alahum fi'luhum ma'siyatun. Baik. Wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, dan yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Perlu antum ketahui, berhukum dengan apa yang Allah turunkan bagian dari tauhid rububiyah. Ya, karena kita yakini innal hukmu illa lillah. Ini muktada dari tauhid rububiyah. Tapi juga bagian dari tauhid ilahiyah. Ya, jadi ada dua tauhid di situ. Ya, berhukum dengan hukum Allah adalah ibadah. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nah, kata Syekh Al-Hakim, orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, di sini ada tafsil. Ya, idza hakama bi ghairi ma anzalallah. Jika dia berhukum dengan selain apa hukum Allah, mu'takidan, yaitu dalam keadaan dia meyakini bahwa hukumnya itu boleh, wa anna lahu ayyahkuma. Ya. Dia berboleh menerapkan hukum selain hukum Allah. Hukumnya dia itu, dia meyakini qarinun li hukmillah, kan apa namanya, bergandengan dengan hukum Allah, atau musawin li hukmillah, atau sama dengan hukum Allah, atau lebih baik pada hukum Allah, wa nahu dzalik, atau yang semisalnya, fa inna hada yu'addu taghutan, dia ini dianggap sebagai taghut. Ya, amma in hakama bi ghairi ma anzalallah, kalau dia berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan dalam keadaan dia tahu, wa huwa ya'lam, artinya ya'taqid, dia meyakini annahu asin fi hukmi, dia bermaksiat dalam hukumnya tadi, dan dia meyakini anna hukmallahi afdal, hukum Allah itu afdal, wa anna hukmallahi wal muttabi wa huwa al apa namanya huwa al muta'ayyan, dan hukum Allah itu yang ditentukan, lakin ghalabat nafsuhu wa syahwatuhu bi an hakama bi ghairi ma anzalallah fi ba'dil masaili. Ya, namun dia dikalahkan oleh hawa nafsunya, syahwatnya, untuk berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan di sebagian permasalahan. Ingat ya, bukan dominan. Ya, murajaah lagi tuh. Di halaman berapa itu? 225 ya. Hukum yang dominan itu apa? Ya. Atau di sini di keterangan dari Aqidatul Tauhid, sebenarnya ada di Tahkimul Quwanin. Tapi kalau di Aqidatul Tauhid, Syekh Shalih Al-Fauzan mengutip perkataan Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Ibrahim. Nah, antum pernah dengar enggak kalimat kufrun duna kufrin terkait ayat wa man lam yahkum bi ghairi ma anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah maka dia kafir, kata Ibn Abbas, kufrun duna kufrin. Nah, kafir asghar, yang tidak membuat kafir akbar, yang bukan kafir akbar. Nah, kata Syekh Muhammad bin Ibrahim, amma ladzi qila fihi kuf innahu kufrun duna kufrin idza hakama ila ghairillah ma'tiqadi annahu asin wa annahu maullahu wal haq fa hada ladzi yasduru minhu al marrah wa nahwaha. Adapun yang dikatakan kufur yang bukan kufur akbar, jika orang yang berhukum dengan selain hukum Allah ini dengan keyakinan dia bermaksiat dan dia meyakini hukum Allah itu yang hak, ini yang muncul dari dia sesekali aja. Ya. Amma ladzi ja'ala al-qawanina bitartibin wa takhdi'in fa huwa kufrun wa in qalu akhtana wa hukmu syar'i adalu fa hadza kufrun nakilun anil millah. Ini kata Syekh Muhammad bin Ibrahim. Adapun orang yang menjadikan undang-undang buatan manusia itu memang sebagai tartib, ya, ketundukan dia. Dia tunduk di situ, jadi apa rujukan hukum dia, maka ini kekufuran, walaupun dia mengatakan iya kami tahu kami salah, hukum Allah syariat yang terbaik adalu, ya, fahada kufrun nakilun anil millah, ini kufur yang mengeluarkan dari agama Islam. Syekh Shalih Al-Fauzan mengomentari fafarraqa rahimahullah ta'ala bainal hukmi al-juz'i alladhi la yataqarraru, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini membedakan antara hukum parsial yang tidak berulang wa bainal hukmi al-am alladhi huwal marji' fi jamil ahkam, dan hukum umum yang merupakan rujukan dari seluruh hukum-hukum, aw ghalibiha, atau yang dominannya. Wa qarara anna hadha al-kufra nakilun anil millati mutlaqan, Dan Syekh Muhammad bin Ibrahim, kata Syekh Shalal Fauzan, menetapkan ini adalah kekufuran secara mutlak yang mengeluarkan dari Islam. Wadzalika li'anna man nahha asy-syari'ata al-islamiyyata, ini bagi orang yang mengabaikan, tidak menerapkan hukum syariat Islamiyah, wa ja'ala al-qanuna al-wad'iyya badilan anha, dan dia menjadikan undang-undang buatan manusia sebagai pengganti dari syariat, fa hadza dalilun ala annahu yara anna al-qanuna ahsan wa aslahu min asy-syari'ah. Ini sudah berarti menunjukkan bahwasanya undang-undang buatan manusia itu lebih abaik, lebih maslahat ya daripada syariat. Buat apaan dia bilang? Yang penting saya yakini syariat yang terbaik. Tapi terus dijadikan itu. Ini gombal ini kan. Dia terus jadikan itu sebagai undang-undang, sebagai tertib, sebagai yang di ya. Ini kan kalau dia meyakini saya maksiat, apalagi kalau yang enggak meyakini itu maksiat. Itu yang benar. Apalagi sampai mengatakan haram meniru pemerintahan sistem Rasulullah Nabi Muhammad. Nah, itu apa tuh? Hah? Ya. Kata Syaikh Shalal Fauzan, wa hadza la syakka annahu kufrun akbaru yukhriju minal millati wa yunaqidu tauhida. Halaman 125 dari Aqidatut Tauhid. Nah, Syaikh Shalal Fauzan. Ada di Tahkimul Qawanin ini ya. Nanti kalau kita mau daurahin Tahkimul Qawanin. Udah selesai tahun lalu di Lembang sama santri. Tapi mau daurahin tanggal 3 kalau yang mau ikut daurah Tahkimul Qawanin Syekh Muhammad Ibrahim, nah ini. Tapi yang rada-rada murji enggak cocok sama buku ini ya. Yang terpapar irja itu enggak cocok. Nanti dianggap syubhat. Ini Syekh Muhammad bin Ibrahim. Ya, ini pendapatnya para imam-imam dakwah. Ya. Syekh Abdullah Al-Gunaiman, para masih di Lajna berpendapat juga demikian. Syekh Shalih Al-Usy mengikuti juga. Ya, makanya Syekh Shalih Al-Usy mengatakan apabila dia dikalahkan oleh syahwatnya, oleh hawa nafsunya, dia berhukum dengan sanad kaum Allah fi ba'dil masail, di sebagian permasalahan. Saya pernah baca di website www.muslim.id apa segala macam itu. Ada seorang ustaz yang nulis itu, negara di dunia ini enggak ada yang berhukum dengan hukum Allah secara sempurna. Ya iya, memang itu dobetnya, itu enggak jadi dobet. Memang hatta Saudi Arabia enggak sempurna. Ketika Saudi enggak berhukum dengan hukum Allah, fi ba'dil masail, ya. Lihat golibnya apa yang dominannya? Hukum Allah. Nah, itulah ketika di sebagian permasalahan dia enggak berhukum dengan hukum Allah, itulah yang kufrun duna kufrin. Kasuistik. Bukan keseluruhan. Paham enggak sini? Baik. Mana lagi tadi? Ya. Kama hasala li ba'dil maftunin minal qudat, sebagaimana yang ini terjadi. Dari sebagian orang-orang terkena fitnah dari para hakim, annahum yahkumuna fi masailah bisyahwati, mereka berhukum ya di dalam sebagian permasalahan berdasarkan syahwat mereka. Kama kana yahdusu fi Najdin min quruni qabla da'wah, sebagaimana terjadi di Najd ya sebelum beberapa abad sebelum dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ad-da'wah di sini maksudnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Au kana yursha al-qadi, atau si hakimnya itu disuap. Ya, yursha itu wazan dari rosha yarsu riswah. Ya, rosha yarsu. Disuap. Ya, bimalin dengan uang, dengan harta, payah kumuli ahadil khasmain, maka dia memberi keputusan untuk salah satu dari dua orang yang bersengketa di ghairi hukmillah. Ya, dengan selain hukum Allah. Ya. Ini juga ada kisah terkait ayat yuriduna ayata hakamu bitagut, mereka ingin berhukum dengan hukum tagut. Itu kan ada dua orang yang berselisih, Yahudi dan munafik. Yahudi ingin berhukum bertahkim kepada Rasulullah karena tahu Yahudi ini Rasulullah SAW tidak menerima suap, pasti akan memberi keputusan dengan adil. Si munafik gak mau, padahal si munafik tahu Islam, dia ngaku Islam. Oh jangan, kita ke Ka'ab al-Ashraf aja, pendeta Yahudi, karena dia tahu Ka'ab al-Ashraf bakal menerima suap. Baru pengen aja dan pengen berhukum dengan Ka'ab al-Ashraf, Allah katakan yuriduna ayyatahakamu bitagut, Ya, mereka ingin berhukum dengan tagut. Dan Ka'ab al-Ashab dinamakan sebagai apa? Tagut, karena nanti dia akan memberi keputusan hukum, nanti yang ditaati itulah tagut. Ya. Paham enggak sini? Ya. Wa hadha huwa alladhi ja'a fil hadis alladhi rawahu Abu Dawud wa ghairuh bi isnadin qawiyyin. Inilah yang terdapat keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih, yang jayyid, kuat. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakim itu ada tiga, wahidun fil jannah, satu di surga, wasnani finnar, dua di neraka. Adapun yang di surga, maka seorang yang mengetahui kebenaran, dia memutuskan dengan kebenaran. Wa rajulun arafal haqqo. Ya, adapun yang berikutnya nih, orang yang mengetahui kebenaran, fajara, namun dia berlaku durjana fil hukum dalam memberi keputusan, maka dia di neraka. Nah, yang ketiga nih, wa rajulun qadha linnas ala jahlin. Nah, yang ketiga orang yang memutuskan perkara ya kepada manusia berdasarkan ketidaktahuan dia, maka dia di neraka. Enggak ada uzur bil jahal. Ya. Wal iyadu billah. Hadza nau'u ya, ini jenis yang dia berhukum li ajli malin, karena harta. Karena riswah, suap, bighairi ma anzalallah, akhirnya dia berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Ingat fi ba'dil masail. Di sebagian perkara, bukan di semua. Ya. Hadhihi maksiatun minal ma'asi. Maka inilah maksiat diantara maksiat-maksiat. Bahkan Allah sebut itu kufur asgor, ya, yang kasuistik ini, kufrun duna kufrin. Karena Allah sebutkan faulaika humul kafirun. Baik. Ya. La syakka anna maksiatan samahallahu akufran. Enggak diragukan lagi, sebuah maksiat yang Allah namakan itu sebagai kekufuran itu lebih dahsyat daripada maksiat yang tidak Allah namakan sebagai kekufuran. Sebagaimana yang dikatakan oleh Samahatu Syekh Muhammad bin Ibrahim, guru dari Syekh bin Bas dalam risalah beliau Tahkimul Qawanin. Fa'idan, kalau begitu hadza asinfu, jenis ini minan nas fi'luhum maksiatun. Ya, dari manusia maka perbuatan mereka ini, yang kalau mereka berhukum pada sebagian kasuistik pakai riswah, pakai suap, akhirnya berhukum dengan hukum selain hukum Allah, ini adalah maksiat. Ya. Wa hunaka naw'un akharu hadatsa fi hadha zaman, ini jenis yang lain yang terjadi di zaman ini, wa huwa tahkimul qawanin, yaitu berhukum dengan undang-undang buatan manusia secara keseluruhan. Ayastabdila asy-syar'a biqawanin. Ya. Biqawanina wada'iyatin, yaitu mengganti syariat dengan undang-undang buatan manusia. Yastabdilu syar'a istibdalan. Mereka betul-betul mengganti syariat biqawanin, dengan undang-undang. Ya'ti biha al-hukamu min indi ghairillah wa rasulih. Akhirnya para hukam, pemerintah, ya, mereka mendatangkan undang-undang buatan manusia tadi, ya, yang bukan hukum Allah, bukan rasulnya. Yatrukuddina, mereka meninggalkan agama. Wa yu'ta bitilkal qawanin, mereka ninggalin syariat dan mereka malah mendatangkan undang-undang buatan manusia tadi. Nanti di hari Sabtu lanjutannya, halaman 255 ini. Fahadihi kama yakulu samahatu syekh. Nah itu nanti. Berarti khataman itu sisa 4 halaman. Kamis libur. Enggak, hari Kamis libur. Kalau Kamis selesai dong. Ya, enggak jadi Sabtu. Mau Kamis sampai Sabtu, Pak Yusuf? Kan jadi Sabtu. Sabtu aja kan? Ya. Sabtu. Insyaallah Sabtu. Sabtu jam berapa, Pak Yusuf? Ini cuma 4 halaman nih. Ya? Enam lah. Eh, sungai enam ini 4 halaman gak dapat lagi. Setengah lima. Ya. Ya, juga. Ya, setengah lima ada ya hari Sabtu. Kamis libur. Kita khataman insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika.